angkat derajatnya. Kata para ulama, seperti doa Nabi SAW, seperti berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, seperti doanya Nabi SAW kepada Abu Salamah ketika Abu Salamah meninggal dunia radhiyallahu an, Nabi SAW mendoakan Allah maghfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Ya Allah ampunlah Abu Salamah, angkatlah derajatnya di antara orang-orang yang kau berikan petunjuk. Ini riwayat Muslim. Begitu juga doa Nabi kepada yang lainnya. Yang kelima, yaitu syafaat kepada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, seperti Uqasyah bin Mihsan dan yang lainnya, atau seperti hadis yang tadi saya bacakan, Allah menyuruh masukkan ke surga dari umatmu yang tidak ada hisab, dari pintu sebelah kanan dari pintu surga. Yang keenam, itu syafaat kepada orang-orang yang berbuat dosa besar dari kaum muslimin. Syafaat orang-orang yang berbuat dosa besar dari kaum muslimin yang mereka dimasukkan ke neraka agar dikeluarkan dari neraka. Seperti disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Allah berfirman, syafa'atil malaikatu wa syafa'atin nabiyyun wa syafa'al mu'minun. Artinya nabi memberikan malaikat memberikan syafaat, nabi-nabi, kemudian juga orang-orang mukmin. Kemudian walam yabqa illa arhamur rahimin, dan tidak tinggal kecuali Allah arhamur rahimin, yang paling sayang kepada makhluknya. Ini riwayat Muslim juga. Yang ketujuh, syafaat kepada orang-orang yang berbuat dosa besar yang mereka mestinya masuk neraka agar tidak masuk neraka. Yang ketujuh, syafaat kepada orang berbuat dosa besar dari umat Islam yang mestinya mereka masuk neraka agar mereka tidak masuk dalam neraka. Seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn Kathir, Ibn Hajar, dan yang lainnya. Kemudian yang kedelapan, syafaat Rasulullah SAW untuk meringankan azab pamannya Abu Talib. Jadi delapan ini. Jadi kalau kita rinci ada delapan syafaat ini. Kemudian yang terakhir, bagaimana orang bisa mendapatkan syafaat? Bagaimana supaya kita bisa untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Semua orang menginginkan untuk syafaat. Untuk bisa mendapatkan syafaat itu, yang pertama, mentauhidkan Allah. Seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan Imam Bukhari, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang berbahagia dengan syafaat pada kiamat, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Artinya tauhid. Maka ini harus, untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW harus mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Berarti harus belajar tentang tauhid, mengkaji tentang tauhid, memahami tentang tauhid yang benar. Harus itu, dia belajar tentang tauhid dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu membaca Al-Quran. Juga Al-Quran akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Membaca Al-Quran, seperti disebut dalam hadis riwayat Muslim, Iqra'il Quran fa innahu syafi'un yaumal qiyamah. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran memberikan syafaat nanti pada orang yang membaca pada hari kiamat. Kemudian juga puasa, yang ketiga puasa. Juga puasa akan memberikan syafaat dari kiamat. Kemudian yang keempat, yaitu membaca doa sesudah selesai azan. Orang yang baca doa dan selawat kepada Nabi, Allahumma rabba hadhi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilatul fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan ladzi wa'adta. Dan kemudian selawat, kata Nabi, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Orang yang baca itu akan dia dapat syafaat kepada hari kiamat. Jadi membaca doa sesudah azan. Maka itu biasakan tuh. Membaca doa sesudah azan. Dan juga sesudah azan itu membaca selawat kepada Nabi SAW. Kemudian yang kelima yaitu tinggal di Madinah. Madinah Nabawiyah. Bab Nabi menjamin orang yang tinggal di Madinah akan mendapatkan syafaat. Makanya beda orang yang mati di Madinah dengan mati di Mekah, beda. Mati di Madinah, barang siapa yang mati di Madinah, aku akan memberikan syafaat dari kiamat. Artinya dia tinggal di Madinah dan sabar percobaan dan ujian, dan juga meninggal di Madinah. Kemudian yang keenam, membanyakkan salawat. Yang keenam, membanyakkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang banyak salawat, tentunya salawat yang sunnah, yang sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu akan diberikan syafaat pada hari kiamat. Membanyakkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua ini intinya kembalinya kepada tauhid. Hatta dia banyak selawat, kalau dia berbuat syirik enggak akan dapat syafaat dari kiamat. Intinya semuanya adalah tauhid. Kemudian yang lainnya termasuk juga kalau jenazah itu disolatkan oleh 40 orang yang bertauhid atau 100 orang, maka kaum muslimin yang mendoakan itu kepada jenazah, jenazah itu akan dapat syafaat. Itu diantaranya untuk bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan contoh Nabi. Itu syafaat yang dinafikan dalam Al-Qur'an. Ya, sampai sini dulu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.